Ya Muhammad SAW, akhbirni anil Islam. Ini poinnya. Terangkan kepada aku apa pokok-pokok keislaman itu. Awas, tolong garis bawahi kalimat ini ya. Pokok-pokok keislaman. Apa yang pokok-pokok ini? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islam, Islam itu pokok-pokoknya satu, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Kalau punya kitabnya Al-Minhaj, Al-Minhaj juga tuh syarah Sahih Muslim. Tapi bukan Al-Minhaj yang ini ya, Al-Minhaj karangan Imam An-Nawawi, syarah Sahih Muslim 9 jilid. Ya, kalau mau beli yang mirip dengan kami, cetakan tahun 2002, terbitan Darul Hadis, warnanya biru dongkrak. Saya beli tahun 2006, 26 Juli 2006 di belakang Husainiyat di Al-Azhar. Harganya masih 450.000 dulu ya. Sekarang insyaallah enggak jauh beda. Jadi yang pertama babul muqaddimah hadis ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau enggak punya itu cari Al-Arba'in. Ah, masyaallah yang paling tipis 42 hadis. Hadis nomor kedua posisi paling kiri sebelah atas. Kalau belum punya juga, saya bacakan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridai kepada beliau. Qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tatkala kami sedang duduk-duduk santai dengan Rasulullah SAW. Perhatikan, kalau ada kata bainama bersanding dengan kalimat itu artinya keadaannya santai, tenang. Sahabat itu yang sudah jelas surganya, dekat dengan Nabi, dalam santainya pun yang dicari orang terbaik, Nabi. Karena paham duduk santai dengan orang baik itu walaupun ada kalimat singkat, kalimatnya pasti baik. Makanya mereka dalam candanya pun mencari Nabi. Masya Allah, sahabat, saya contoh. Di antaranya, Isaf dipanggil oleh semua pintu surga, diperebutkan. Kakinya saja, pahanya, Masya Allah tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Tuanya Nabi, paling dekat dengan Nabi, menemani Nabi dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, termasuk orang pertama masuk Islam, menginfakkan hartanya untuk kepentingan dakwah Nabi, dan menjadi orang teman-teman sekalian, dalam setiap apa yang beliau sampaikan dalam kehidupannya, orang terdekat Nabi ini masih mau berislam dengan luar biasa baiknya. Apa diantaranya? Dalam candanya saja, suasana santainya masih mencari Nabi, masih mencari Nabi untuk mendapatkan yang terbaik bimbingan dari Nabi SAW. Dalam keadaan ini saya hapus sebentar. Ada pesan yang disampaikan kepada kita bahwa dalam berislam itu, ya saya ulang, dalam berislam itu kalau benar-benar ingin menunjukkan kesungguhan kita dalam menunaikan petunjuk-petunjuk agama, maka yang pertama cari yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, walaupun dalam suasana santai, sahabat dalam santainya mendapatkan manfaat. Masa kita yang belum jelas surganya masih main-main juga? Ini poin ini. Ya, tayyib. Saya teruskan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat intinya, dimanapun Anda berada, cari orang terbaik. Maaf ya, di kantor cari orang terbaik. Cari rumah, cari tetangga terbaik. Kemudian anak Anda sekolah, carikan teman terbaik. Siapa teman terbaik? Kalimat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi adalah orang yang punya tugas untuk mendekatkan kita dengan Allah. Jadi kalau ingin cari teman paham? Ittala alaina rajulun syaribu bayadhi thiyabi. Tiba-tiba datang seorang lelaki dengan pakaian putih bersih nampak di hadapan kami. Syaribu sawadi sya'ri, rambutnya hitam mengilap rapi. La yura alaihi atharu safari, tidak nampak bekas-bekas perjalanan pada dirinya. Ini adab belajar maksimal, persiapkan diri kita. Ya, karena sepanjang kita menyiapkan dengan baik, maka penerimaan pun akan maksimal. Maka apa yang terjadi? Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka duduk kemudian berhimpitan lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saf depan. Wa dharaka fayada fakhidayhi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Ini sunnah yang selanjutnya. Kalau antum datang ke majlis ilmu, cari saf terdepan. Nah, saf terdepan itu berpeluang mendapatkan keterangan dengan jelas, gambaran yang baik dan fokus dalam mengikuti ta'lim. Antum kalau di depan, handphone ini tahan-tahan. Masya Allah, gitu kan? Bawa ngantuk begini lagi, gitu kan? nggak sempat mengerjakan yang lain, fokus kedengaran jelas. Kalau masih dapat ya, tapi kalau nggak dapat ada soft terakhir di situ Anda duduk, Anda hadir, ada luang di situ Anda duduk. Ya, tapi kalau Anda menyengaja belum apa-apa sudah ngambil yang belakang salah sih enggak, cuma nanti materi nggak sampai dengan sempurna, karena godaannya banyak. Belakang begitu ngantuk, sendal, masya Allah, gitu kan? Tuh SMS masuk, jawab dulu. Kadang-kadang masih sempat juga, ceklik, sedang taklim. Oh, masya Allah, bikin status tuh, masih ada gitu ya. Dulu saya pesantren, sebagian kawan-kawan duduk paling belakang, masih sempat nyukur di belakang. Padahal di depan sedang menerangkan tuh, itu dunia pesantren yang nggak ditemukan dimanapun itu. Masya Allah, itu unik dia. Ada keindahan-keindahan. Nah poinnya, tiba-tiba dia berkata, faqala ya Muhammad, ya Muhammad SAW, akhbirni anil Islam. Ini poinnya. Terangkan kepadaku apa pokok-pokok keislaman itu. Awas, tolong garis bawahi kalimat ini ya. Pokok-pokok keislaman. Artinya kalau kita sedang ingin, sudah masuk Islam, ingin menerapkan pedoman keislaman dalam hidup kita, dahulukan yang pokok ini. Jangan dulu kita kerjakan yang tinggi-tinggi, belajar yang tinggi-tinggi, yang pokoknya belum tahu. Belajar yang hebat-hebat, yang kecil-kecilnya belum dipahami, itu gak diinginkan. Apa yang pokok-pokok ini? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Islam, Islam itu pokok-pokoknya satu, yang tashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, diibadahi, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan engkau bersaksi bahwa cara untuk beribadah itu adalah dengan mengikuti tuntunan Muhammad SAW. Paham di sini? Baik. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada turunannya. Tidak cukup Anda mengatakan dengan berislam, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Sah muslimnya? Sah. Betul, sah masuk Islam. Tapi cara Anda mengamalkan perkataan itu diatur juga oleh turunan yang lain. Ada ilmunya. Ketika Anda sudah bersyahadat, bagaimana caranya syahadat itu kuat melekat dalam jiwa? Turun firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-47 ayat 19 itu. Fa'lam, dan mestilah Anda punya ilmu. Punya ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana Anda bisa meyakini kalau Tuhannya Allah? Kalau ditanya oleh orang lain, "Eh, Tuhan kamu siapa?" "Allah." "Apa buktinya? Apa bedanya dengan Tuhan saya?" Bagaimana cara menjawabnya? Maka mesti kita belajar punya pengetahuan untuk menguatkan keyakinan kita supaya tidak goyah. Sebab kalau yang pondasi ini goyah, maka bangunan yang lain mudah runtuh. Makanya Nabi mengajarkan la ilaha illallah itu hampir 13 tahun di Mekah. Tanamkan begini, turun ayat, sampaikan begini bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lainnya. Yang lain tidak layak dianggap sebagai Tuhan karena begini alasannya, begini logikanya. Turun ayat di situ semua. Ya, itu ilmu yang disebut dengan tauhid uluhiyah itu. Tapi kalau goyah pondasinya, atau belajar tinggi-tinggi, sementara yang ini goyah, itu susah nantinya. Tidak sedikit orang pintar-pintar sekarang, S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin, belajarnya sampai ke Amerika, ada yang ke Belanda, ada yang ke McGill, pulang-pulang, semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Allahu Akbar. Jangankan kita, orang jahiliyah, bisa ikutan kaget tuh. Bisa kaget dengan itu. Itu ada di hadis Muslim. Halaman 111, jilid pertama, nomor hadis yang ke-6, posisi paling kiri dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, saya kunu fi akhir zaman, kata Nabi, akan muncul di akhir masa nanti, di riwayat lain, fi akhir ummati, di akhir-akhir umatku, dajjaluna kadzdzabun, orang pintar yang biasa berdusta. Tapi dustanya bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, umat jahiliyah lebih jagoan. Ya, dusta dalam berdagang, dusta dalam bermuamalah. Ini urusan agama. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan bicara masalah agama yang membuat kamu kaget. Jangankan kamu, orang dulu pun bisa ikutan kaget, kata Nabi. Dengan kalimatnya, orang jahiliyah ketika datang pada Nabi masih mengatakan begini, Muhammad, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan kepercayaan kita ini menjadikan kita berselisih. Udah gantian aja lah. Kami malam ini menyembah Tuhan kamu, besok kamu sembah Tuhan kita. Sampai turun surah Al-Kafirun itu, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang mengatakan semua agama itu sama. Itu kalau kedengaran sama orang jahiliyah kaget itu pasti. Coba lihat. Dia kosong untuk ke Timur Tengah, masya Allah, komunitas-komunitas favoritnya pulang-pulang kasih mobil apa, tiba-tiba fatwanya berubah, gitu kan? Masya Allah, kasih kedudukan, tiba-tiba pikirannya lain. Ada yang itu mengatakan begitu. Mesti tafsir ya. Kalau dalam ayat Quran tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, maka kejadian itu akan selalu terjadi di setiap zaman dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Akan ditemukan oleh Anda orang-orang merasa alim, tapi misalnya maaf, penghafal Quran zalim, itu ada. Quran surah ke-35 ayat 32 ya, sampai 33, posisi paling kiri sebelah atas. Wa minhum zalimun li nafsi, ada penghafal Quran yang zalim. Hafal Quran tapi menipu, ada. Ada itu, saat sedang menipu lupa ayatnya. Ada. Dia hafal Quran, hafal tahu berbohong itu enggak boleh, mencuri enggak boleh, melanggar ketentuan Allah, Allah enggak boleh, tapi bisa mengatakan, "Oh, semua agama sama. Ini boleh, ini toleran, ini begini, ini begitu, Masya Allah gitu." Tapi berbeda dengan ketentuan Allah. Atau ada yang mengolok-olok, orang mau baik dia olok-olok misalnya. Itu enggak boleh. Itu ada ayat langsung di situ, Quran surah ke-4, An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'hu. Dan telah tetap ketentuan di dalam kitab Al-Qur'an, kalau Anda mendengar ada ayat-ayat Allah diingkari tapi enggak disebutkan siapa namanya, itu tandanya di setiap masa selalu ada yang begitu. Wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok. Di ada pengingkaran langsung terhadap ayat-ayat Allah, ada yang mengolok-olok, bahkan ada yang mengaku punya ayat baru, bahkan ngaku jadi nabi baru. Ada begitu. Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Maksudnya dalam ilmu hadis, Nabi ingin memberikan isyarat bahwa ada orang yang akan ngaku-ngaku nabi di masa yang akan datang. Yakinkan enggak ada nabi setelah saya. Terbukti Nabi meninggal, Musailamah mengaku nabi. Sampai sekarang masih ada. Lalu saya audiensi dengan MUI Jawa Barat, kita diskusi masalah di antara yang krusial diatasi, hampir tiap bulan di Jawa Barat ada nabi baru. Hampir tiap bulan. Ada nabi baru tuh, selesai ini muncul yang ini. Kalau ada nabi baru, barangkali nggak usah aneh. Mungkin ada. Nah, itu setiap muncul nabi baru, ada pengikutnya. Itu yang jadi masalah tuh. Ada lagi, gitu kan? Itu yang jadi persoalan. Kenapa? Karena pokoknya itu lemah. Lemah. Masih mending dikasih alfa, misalnya, Masya Allah, ini kasih supermi, Pak. Supermi, pindah agama. Masya Allah. Ada itu, karena lemah tadi. Lemah. Dikasih yang mewah pun nggak boleh. Kasih dunia dan seisinya nggak boleh. Kita harus tolak itu. Tolak. Tertarik kalimatnya tadi. Jangankan alfa, bumi dengan yang apa poinnya, karena belum tahu ilmunya. Maka kalau kita turunkan ingin belajar pedoman yang pertama tentang keislaman, belajar dulu tauhid yang benar ya, turunkan ilmunya, kenal Allah dulu, kenal bagaimana sifatnya. Jadi kalau mau memohon tahu nama yang disebutkan itu apa, kalau sedang susah ini yang disebutkan, kalau kurang rezeki ini yang disebutkan, kalau sedang punya masalah ini disebutkan, gak usah disebut semuanya. Allah punya nama khusus. Quran surah ke-17. Qulin Allah awil Rahman ayamna tad'u falahul asma'ul husna. Silakan kalau punya masalah sebut, cari nama Allah yang sesuai kebutuhan kita. Punya kesulitan sebut yang fattah. Ada ujian sebut yang sabar. Kurang rezeki sebut ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, urzuqni ya Allah. Ingin minta ampun sebut ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Pengen rahmat, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Dapatkan, pilih. Itu nanti ada di tauhid al-asma wa sifat. Kalau enggak belajar, kadang-kadang disebutkan semuanya. Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Masya Allah, sebut semuanya. Sehingga yang tadinya enggak dibutuhkan, dikasih oleh Allah. Bu, enggak punya masalah. Salah, Anda minta kesabaran, minta masalah. Gitu kan ya? Baik, ya? Baik, saya kembalikan. Jadi ada turunan. Setelah Anda paham akidah kuat, kalau akidah sudah kuat, maka bangunan yang lain akan kokoh. Sehingga lihat, cek ya. Tadi kan saya kerjakan kemana tanya. Lihat begini, yang hebat. Ketika turun misalnya perintah zakat, ya wa'atu zakat. Itu yang dipikirkan bukan berapa yang harus dizakatkan dan kapan berzakat, bukan. Tapi ketika turun perintah zakat dan tunaikan zakat, maka mereka berlomba untuk berusaha meningkatkan hartanya supaya bisa zakat. Perhatikan cara berpikirnya. Hei, turun perintah zakat, oh berarti kita harus bekerja nih supaya bisa zakat. Kita harus bekerja supaya bisa infak. Jadi begitu turun ayat itu, mereka berorientasi bagaimana bisa lebih baik menunaikan apa yang diperintahkan. Turun ayat tentang sholat, tahajud. Oh, berencana kapan kita tahajud. Itu poinnya. Sekarang kan sulit didapatkan seperti itu. Karena kenapa? Itu pokoknya agak kurang. sudah jelas. 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kenapa ya salat subuh? Kadang-kadang enggak sampai. Ada perintah zakat, orang dulu masya Allah berlomba untuk bisa berzakat. Orang sekarang masih menunda-nunda juga. Ada yang salah itu. Ada yang salah dalam praktik. Tapi karena itu ada istilah fastabiqul khair. 8, kan? Nah, jadi setelah pokoknya bagus, maka turun syariat nanti. Salat, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tashum ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini pokok keislaman. Dalam bahasa Arab, pokok yang sangat menentukan disebut dengan rukun, maka dikenal dengan rukun Islam. Nah, kalau antum ingin keislamannya kuat, pedomannya bagus, jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu. 5 hal ini aja dulu. Ya, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Salatnya belum bagus, sudah belajar jihad, belajar ini macam-macam. Salat belum bagus, bagaimana? Pak, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di jalan tamrin. Ini kaidahnya beda, Pak, gitu kan? Ajarin dulu, gitu kan? Kita tapi sholatnya masih belum bagus. Coba cek. Bagus di Quran itu. Umumnya orang sholat bahkan tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Cek dari sholat terakhir antum tuh sudah ribuan kali rukuk dan sujud. Berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan selama ini ruku gak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang dipahami. Maka teruskan, kalau itu sudah bagus, sandingkan dengan keimanan, belajar lagi tentang iman. Maka setelah itu dia bertanya lagi, umal iman, dijawab kemudian, dari mulai iman kepada Allah sampai dengan iman kepada qada dan qadar. Baru kemudian yang terakhir, tunaikan itu semua dengan ihsan. Dan saya akhiri di sini. Jadi cara berislam anda, baik bersyahadat, baik sholat, baik puasa, sampai haji, sampai turunan akhlaknya, yang terakhir tunaikan dengan ihsan. Ini inti. Okay. Orang ihsan itu dia akan menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah karena Allah, seakan-akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak sanggup dia melihatnya secara langsung. Saya kasih contoh ini. Contoh dua ya. Satu, ini apa? Gelas. Isinya apa? Airnya biasanya digunakan untuk minum. Perhatikan, orang minum yang ihsan, ada dua orang muslim, muslim satu, muslim kedua, sama-sama muslim, yang satu mau minum, yang satu minum dengan ihsan, itu akan beda. Walaupun sama-sama mengucapkan bismillah, yang satu mengatakan bismillah minum, yang ini mengatakan bismillah dia minum, tapi yang ini dia minum dengan keadaan ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah. Orang yang minum merasa diawasi Allah. Pertama, mustahil dia akan menyentuh minuman yang tidak Allah sukai. Karena dia sadar ketika dia akan sentuh, Allah sedang mengawasi dia. Dan adabnya pun akan lain. Dia akan ambil dengan tangan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dia akan mulai minum sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan dia tidak sesuai dengan perintah Allah. Ini mustahil. Termasuk orang sholat. Maaf, kalau orang sholat ihsan merasa diawasi Allah, itu beda dengan orang sholat biasa. Orang sholat biasa yang penting sholat ditunaikan selesai. Orang ihsan tidak. Turunan ayatnya banyak sekali. Dari mulai berpakaian dia siap-siap dulu. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum min kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaik. Maka dia siapkan. Dia kenakan wangian untuk laki-laki. Dia siap-siap untuk merangkat. Dia sempurnakan wudhu. Quran surah 5 ayat ke-6. Kenapa? Quran surah 2 ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqoo rabbihim, karena dia merasakan berhadapan dengan Allah. Maaf, kalimatnya pun dia akan tata tuh. Bertemu manusia bosnya saja, dia tata kalimatnya. Ini kalimat harus begini nih, jangan sampai salah. Maka apalagi ketika menghadap kepada Allah, dia akan pelajari makhrajnya, karena dia malu kalau membacakan Al-Fatihah, Allah enggak senang dengan bacaannya. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, makhraj keliru, baca surat itu-itu aja, kadang-kadang enggak benar juga bacanya. Orang baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, dia baca ijajul zilatil ardu zilzalaha, masya Allah, dia akan malu kepada Allah. Besoknya belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, kan? Supaya ketika menghadap pada Allah, benar apa yang dia sampaikan dan indah. Itulah ihsan. Nah, bagaimana cara memulainya? Nanti insya Allah ya, lain waktu kita akan coba pelajari kembali, karena ini baru gambaran umum dalam kehidupan. Dari yang umum ini, berapa yang sudah kita keluarkan sebagai manhaj kita, menjadi minhaj dalam kehidupan kita, yang dengan itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.